Itu hadis musalsal seteria hadis yang diriwayatkan dengan bentuk persifatan yang sama atau dalam bentuk persifatan baik dalam perkataan atau dalam keadaan periwayat, misalnya wallahi ini ofis buka. Itu diriwayatkan dari siapa rawinya itu sama dari apa, dari syekhnya ke muridnya, dari muridnya ke muridnya lagi. Iya. Definisi hadis musnad darsan andi ada lo hadis, definisi hadis musnad kenal definisi hadis musnad hadis musnad lah, hadis musnad. Syarat mustaqim. Ya. Ada? Belum. An kalami wa mubahamun ma fihi rawin laisami mu'an'an adalah hadis semacam sanadnya yang bunyinya seperti dari Sa'id dari Karam wa mubahamun, hadis mubaham adalah ma fihi rawin adalah hadis yang memiliki sanadnya terdapat seorang rawi laisam yang tidak disebutkan. Jelasannya qultu istatul kasyif as-sattar ala nadhimi hadza aidan faqal an anul mudallisina an karam wa mubahamun ma fi rawin la yusam. Mu'an anun nya mudallis rawi yang melakukan tadlis an karam dari karam wa mubham adalah hadis yang fihi di dalam sanadnya seseorang rawi yang tidak disebutkan namanya. Mu'an-an itu dari kata-kata an. Nah, itu kata-kata an yaitu hadis yang bunyinya apa? Yang kemudian antara rawi satu dengan rawi yang lain itu kemudian menyatakan an dalam bait, dalam baikuniyah itu kemudian disebutkan, didefinisikan dengan contoh. Dicontohkan misalnya an Sa'id an Karam. Ada seorang dua rawi namanya Sa'id dan namanya Karam. Maka kemudian bunyi sanadnya cuma an Sa'id an Karam an Fulan an Fulan. Maka itu disebut akhirnya mu'an'an. Mu'an'an adalah jika kemudian ada hadis itu statusnya mu'an'an, maka dihukumi sebagai hadis yang bersambung, kecuali jika rawi yang melakukan, yang kemudian ada rawi di sana yang statusnya adalah mudallis. Kalau ada rawinya yang mudallis, maka hadis mu'an'an itu dinilai tidak bersambung. Kecuali jika ditemukan dalam tarik yang lain, dalam jalan yang lain, rawi mudallis tersebut shoroha ditahdid, itu menegaskan kalau dia mendapatkan hadis tersebut dengan mengatakan sami itu atau kemudian hadisan atau akhbarona di rawi yang lain. Maka mu'an'an yang bermasalah adalah jika mu'an'an yang dilakukan atau kemudian rawinya adalah rawi yang mudallis. Oleh karena itu dikoreksi dengan dikatakan mu'an'anul mudallisin. Mu'an'annya rawi yang mudallis. Kalau tidak mudallis, maka statusnya kan ittifaq, statusnya bersambung. Waqad alhaqa ba'du ahli al-ilmi mu'annan wa huwa ayakul hadatsana fulanun anna fulanan qala bi mu'an'an fa huwa akhidun hukmahu sawa'an sawa'in. Dan sebagian ulama menyamakan hadis mu'annan yaitu hadis yang dari kata-kata anna, ya hadis yang menggunakan kata-kata anna dalam sanadnya, yang bunyi sanadnya hadatsana fulanun anna fulanan qal, hadatsana fulanun anna fulanan qal, disebut hadis mu'annan. Sebagian ulama menyamakannya dengan mu'an'an. Statusnya adalah hadis mu'an'an, maka hadis mu'an'an itu akhidun hukmahu, itu mengambil hukumnya mu'an'an sawa'an sawa'in sama persis. Artinya hadis mu'an'an dan mu'an'an itu hukumnya adalah ittisal, bersambung, kecuali jika kemudian rawinya adalah rawi yang kemudian mudallis. Apa itu mudallis? rawi yang mudhari adalah rawi yang melakukan taslis. Ini akan dijelaskan di bawah. Kemudian al-mu'an'anu huwa al-hadithu alladhi yakulu fi rawin wahidun min ruwatihi au aktaru an fulanin an fulanin. Wa dhakara an-nazimu misalan sari'an faqal an sa'id an kara. Fa in kana rawi mudallisan wa lam yusarrih bi tahdisi aw istima'i fal hadithu maqdudun. Wa in kana thiqatan sabatan lam yu'had alaihi tadlisun fa huwa maqbulun. Aw idza ja'a bi istima'i tashihun min riwayatin ukhra lil hadithi nafsihi. Wa tadlisu wa ikhfa'ul 'aini. Fa'idatun istaratul imamul Bukhariyu wa syekhuhu Ibnul Madini wa ba'du a'immatil hadithi subuta mulaqati ar-rawi amman rawahu anhu di an'anati amma mu'zamul a'immati wa bil akhasi al-imamu muslimun faqad iktafau bisubuti kaunihima fi asrin wahidin wa illam yasbut fi khobarin qattun annam majtama'a au tashafaha wa naqalal ittifaqa ala zalikal imamu muslim nafsuhu kama fi muqaddimati sahihihi wa amtilatul mu'an'an min ghairi taslisin kathiratun jidan fi kutubi sunnati waya maqbulatun fi syarti sabiqi amma amsilatul mu'an'anil mudallisina fasata'ti insyaallah al-mudallis bi kasil lami al-musyaddati wa rawi idha haddasa yudallisu fi tahdisihi bi naw'in min anwa'i tadlisi alati sawfa tamuru ma'ana insyaallah. Mu'an'an adalah hadis yang yaqulu fihi rawin berkata dalam sanad hadis tersebut satu rawi di antara rawinya atau lebih yang mengatakan an bulan dan an-nazim dalam nazam disebutkan contoh sifat contoh singkat an sa'id an karam. Ini definisi dengan contoh. Karena membuat definisi itu diperbolehkan dengan sekedar menyebutkan contoh. Nah, maksud daripada definisi adalah memperjelas. Jika kemudian diberi contoh sudah jelas, ya, tanda apa? Fa'inkan rawi mudallisan. Akan tapi jika kemudian hadis mu'an'an tersebut rawinya adalah rawi yang mudallis walami sharih dan dia tidak menegaskan bitahdis al-istima' kalau dia itu mendapatkan hadis dengan hadasana atau akhbarona al-istima' atau dengan mendengar mitu maka hadisnya adalah hadis yang tersemak baikkan maka akan tetapi jika rawi tersebut rawi yang melakukan mu'an'an tersebut adalah sikotan sahabatan adalah rawi yang bisa dipercaya dan rawi yang sahabat yang kokoh lam yu'had ay lam yu'ob tidak diketahui alaihi tadlisun dia pernah melakukan tadlis maka hadisnya adalah maqbul atau di satu jalur dia menggunakan lafaz an-an. Ada satu hadis redaksinya satu ternyata punya tiga jalur periwayatan di satu tempat atau di dua tempat dia an-an akan tapi di tempat yang ketiga ternyata dia sahih di tahdits dan dia menegaskan pakai hadasana au idza ja'a fi sima'i atau dia menegaskan mendengar dengan hadasana atau akhbarana tasrihun yang tegas dalam riwayat yang lain untuk hadis yang sama. Maka ini menunjukkan urgensinya jam'u turuq, urgensinya mengumpulkan sanad-sanad hadis. Misalnya sebuah hadis ya, memiliki tiga jalur. Duanya, dua hadis ini ada rawi mudallis. Dua jalur dia pakai an'an. Maka kalau ulama yang tahunya cuma dua jalur, maka akan menghukumi hadis ini hadis yang sahih. Karena dihukumi sebagai hadis yang terputus, tidak bersambung. Namun ulama yang tahu adanya jalur yang ketiga akan menyatakan selesai, karena rawi mudallis ini telah menegaskan dia mendengar hadis yang dia bawa di jalur ini, jalur berikut, jalur ini saya temukan dia sahih hadis. Akhirnya dia sahih. Maka semakin kemampuan ulama hadis itu semakin kemampuan yang belajar mutuh itu semakin hebat, maka kemudian analisisnya tentu semakin panjang dan perkataannya semakin bisa kemudian kita jadikan pegangan. Apa itu taslif? Taslif itu adalah ikhfa'ul ain, menyembunyikan cacat. Rawi yang mudallis adalah rawi yang melakukan taslif. Salah satu cacat, misalnya salah satu bentuk taslif adalah rawi ini rawi A dia dapat hadis dari gurunya, akan tetapi gurunya ini dhaif. Namun gurunya rawi yang baik ini rawi yang sifat. Kan? Ini ada orang sika, gurunya baik, gurunya lagi sika. Maka kemudian diantar bentuk taklif itu adalah rawi ini, rawi mudallis baik sika, nak baiknya itu dia buang. Diceritakan ketika dia menceritakan pada muridnya, maka sanadnya yang aslinya ada yang sikoh tadi, ada yang baik tadi, baiknya dibuang. Langsung dia mengatakan karena an fulan dan fulan ini adalah fulan yang sikoh. Ini dia menyamarkan. Kalau dia mengatakan ada sana fulan yang sikoh tadi dengan membuang yang baik, masih jelas nyata-nyata bohong. Dia berarti dia bohong, dia tidak mendengar, dia tidak mendengar dengar yang sifat ini bercerita pada dia. Akan tapi supaya kemudian tidak kemudian tegas bohong, maka dia kemudian menggunakan ungkapan yang tersamar, yaitu menggunakan kata-kataan dari. Kan dari itu boleh jadi langsung, boleh jadi tidak langsung. Maka kalau kemudian rawi mudallis menggunakan an, maka dikhawatirkan ada kemudian rawi yang gugur, ada rawi yang dia hilangkan. Itu salah satu bentuk taslif, dan rinciannya nanti akan disampaikan. Fa'idha Imam Bukhari mempersyaratkan, demikian juga gurunya Imam Bukhari Ibnu Madini dan sebagian ulama hadis mempersyaratkan diketahuinya mulaqah, terjadinya liqa, pertemuan antara seorang rawi aman rawahu anhu dari orang yang dia mengambil hadis darinya, bi mu'an'anah dengan cara mu'an'an. Adapun mu'zam mayoritas a'immah para ulama pakar hadis mabil akhas, terutama Imam Muslim, maka mereka mencukupkan disebut dengan diketahuinya Bahasanya kedua rawi tersebut fi asrun wahid dalam satu masa. Wa ilam yasbut meskipun tidak diketahui fi khobarin qatun dalam satu informasi pun, satu kabar pun, bahasanya keduanya itu pernah bertemu wa tasyafaha dan pernah saling kemudian musyafaha. Musyafaha itu dari kata bibir artinya mendengar secara langsung. Bahkan naqala al-ittifaq, menukil adanya kesepakatan para ulama pakar hadis ala zalika tentang hal ini Imam Muslim sendiri dalam mukadimah Sahih Muslimnya. Jadi kalau ada hadis dan itu kemudian diriwayatkan dalam bentuk mu'an'an, maka kalau Imam Bukhari dan Imam Ibnu Madini beliau mempersyaratkan harus untuk menerima hadis mu'an'an itu harus diketahui bahwasanya rawi ini itu terdapat informasi yang menyatakan pernah bertemu dengan gurunya yang diriwayatkan dengan mu'an'an. Ada informasi dia pernah bertemu, pernah satu majelis. Akan tetapi kalau mengundang a'imah atau bahkan dinukil sebagai kesepakatan ittifaq oleh Imam Muslim adalah cukup mu'asar, cukup satu asar, cukup satu generasi. Kalau ada hadis atau rawi yang sudah menggunakan mu'an'an dan dia ini rawinya adalah rawi yang sekal dan dia diketahui kalau ini satu masa, maka dan kemungkinan untuk ketemu sangat besar sekali dan ya, maka kemudian ditetapkan kalau ini tidak bersambung karena di satu masa dia adalah orang yang sekal. Maka dia tidak, maka tentu pada dasarnya dia tidaklah mungkin mengatakan mendapatkan hadis itu dan bulan selama dia adalah orang yang suka, kecuali memang pernah bertemu. Ini cukup kemudian mu'asal, cukup satu masa. Wa amsalatul mu'an'an ada contoh di mu'an'an min ghairi taklif yang tidak mengandung taklif, maka banyak sekali di kutub sunnah dalam kitab-kitab hadis. Dan mu'an'an tanpa taklif dia maqbulatun, bisa diterima bisa tersamping dengan syarat yang lewat, yaitu cukup kemudian ada mu'asar, ada kemudian dan cukup satu masa. Rawi ada hadis mu'an'an tanpa taklif dan antara dua rawi yang kemudian menggunakan kata-kata mu'an'an tersebut itu sudah satu masa, dimungkinkan ini tahun lahirnya sekian, tahun wafatnya sekian, ini lahirnya sekian, wafatnya sekian, dimungkinkan untuk kemudian ketemu dalam satu masa. Mungkin ketemu dalam satu masa ada mu'asarah, ada satu asar, maka ada kemungkinan terjadi mu'asarah, maka ya sudah, maka dinilai bersambung. Namun kalau ada rawi mudhalil, maka harus kemudian sorot di tahdid atau minimal di jalur sanad yang lain karena ada yang menegaskan kalau dia mendapatkan berita secara langsung. Dan kalau kemudian bukan rawi mudhalil, cukup dia ada rawi yang mudhalil, cukup ini adalah ada satu masa dimungkinkan untuk ketemu melihat tahun lahir tahun wafatnya antara dia dan gurunya, mungkin ketemu dalam usia dewasa. Ini sudah gede sebelum dia ini meninggal. Kalau ini meninggal ini masih umur 5 tahun, itu tidak satu masa. 5 tahun atau mungkin baru 3 tahun dia sudah meninggal. Jelas tidak mungkin ketemu. Amma amsyatu mu'an'an al-mudallisin, ada pun contoh mu'an'an yang dilakukan oleh orang yang mudallis, maka akan datang contoh-contohnya di halaman 52-56. Mudallis dikasih lam al-mudadadah, lam yang dikasrah dan berkedip adalah rawi idha haddaza, jika dia menceritakan sebuah hadis, yudhan disu dia melakukan tadlis, menyembunyikan aib, fitah disih dalam penyampaian hadisnya, binaun min anu tadlis, dengan salah satu jenis tadlis. Tadlis itu ada beberapa macam, salah satu jenisnya adalah yang tadi kita sampaikan. Al-Tisau Fatamu Ma'ana yang akan nanti akan kita lewati, akan kita lihat insyaAllah. Kemudian yang berikutnya adalah hadis mubahan. Huwa malam yattadih ismuhu fil matni awil isnadi minarwati aw mimman lahum alaqatun bi riwayat. Amsilatun mubhamul matni hadis Ibnu Abbas anna rajulan qala ya Rasulullah al hajju kula amin fa huna ubhima rajulu lakinnahu urifa fi riwayat ukhra wa hiya al aqra ibnu hafiz. Mubhamul sanadi hadis Rafi' bin Khadid an amihi bin nahyi anil mukhafarati fa huna ubhima an Rafi' bin Khadid ma anna riwayat anhu lakin urifa min riwayat ukhra an ismahu Zahir bin Rafi'. Mubham adalah hadis yang ada rawi atau ada orang yang lafiyat tadih tidak jelas namanya, boleh jadi di matan, boleh jadi di isna. Mina riwayati dari riwayat atau orang yang memiliki hubungan dengan riwayat. Maka tidak dikatakan fil matni awil isna, maka mubhamah kedua. Yang pertama adalah mubhamul matni, mubham matan. Ya, ada di matan hadis, di redaksi hadis tercatat orang yang mungkin tidak disebutkan namanya, tidak jelas dan tidak diketahui namanya. Contohnya hadis dari Ibnu Abbas, ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah berhaji itu wajib tiap tahun?" Maka di sini dalam ayat ini ubhima rajul, siapa yang bertanya ini tidak diketahui, tidak dijelaskan. Akan tetapi urifa diketahui dengan riwayat yang lain, orang yang bertanya tadi ternyata adalah Al-Aqra bin Habib. Aqra bin Habib. Dari mana mengetahuinya? Dengan riwayat yang lain, menunjukkan pentingnya jam'u turuq. Pentingnya jam'u turuq, mengumpulkan jalan-jalan hadis. Satu hal yang tidak jelas di satu riwayat ternyata bisa kita ketahui siapa dia dengan mengumpulkan sanad hadis yang lain untuk hadis ini, dan diketahui oh ternyata sebulan dan sebagainya. Kemudian mubham sanad, contohnya ada hadis Rafi' bin Khadid dan pamannya tentang larangan salah satu bentuk muamalah itu al-mukhabara. Salah satu jenis terkait dengan sewa tanah. Fahuna ubhima, maka di sini tidak diketahui nama dari paman Rafi' bin Khadid. Ma mendapatkan riwayatnya adalah dari beliau. Ini yang dimaksud minarwati. Tidak diketahui namanya di mana atau di sana minarwat dan dia termasuk rawi. Atau cuma punya hubungan dengan riwayat saja. Lakin urifa akan tapi diketahui min riwayat ukhra dari riwayat yang lain, bahasanya namanya adalah Zahir bin Rafi. Nah, hadis yang mubaham itu yang bermasalah adalah hadis mubaham sanad. Mubaham sanad ini bermasalah. Untuk hadis mubaham dan mubahamnya adalah mubaham sanad, maka hadisnya statusnya tidaklah diterima sampai diketahui siapakah rawi yang nama rawi yang tidak jelas namanya tadi. Kecuali jika yang mubaham tersebut adalah sahabat. Mubaham sanad itu bermasalah. Itu mubaham sanad, itu sanad yang tidak di maka hadisnya tidak diterima karena kita tidak tahu siapakah dia. Nanti rawi yang bisa cerita atau rawi bahari atau bagaimana tidak diketahui. Maka mubaham sanad itu tidak diterima hadisnya sampai kita tahu namanya dan siapakah dari diri orang tersebut, kecuali jika mubahamnya rawi yang mubaham adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dalam hadis Rafiq dari pamannya, Rafiq sahabat, pamannya Rafiq sahabat, Rafiq bin Khadid ini sahabat Nabi dari pamannya. Maka dia sahabat. Maka meskipun kita tidak tahu, seandainya kita tidak tahu namanya Zahir bin Rafiq, seandainya kita tidak tahu, ini tidaklah mempengaruhi keabsahan hadis. Karena semua para sahabat itu adalah nilainya adalah udul. Semua para sahabat adalah adlun. Dan salah satu syarat hadis sahih adalah adlun. Dan semua para sahabat itu nilainya adalah adlun. Nah, karena berdasarkan tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidaklah memuji, Allah memuji dalam banyak ayat, memuji para sahabat, seperti kunal awwalun minal muhajirin wal ansar, di surat At-Taubah ayat yang ke-100, Allah puji para muhajirin dan ansar. Jadilah Allah puji kecuali mereka adalah orang-orang yang adil. Kalau mereka adalah orang-orang yang jujur, bukan orang yang adil, orang yang tidak berbuat maksiat dan tidak berbuat maksiat dan sebagainya, tentu tidak akan mendapatkan puji dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ringkasnya, rawi mubaham, hadis mubaham, mubaham sana, maka tidak diterima hadisnya sampai diketahui siapakah orang tersebut, kecuali jika mubahamnya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kemudian sampai sekalipun di sana tersebut mengatakan hadis ini thiqah an fulan. Misalnya ada seorang orang yang mengatakan hadis ini thiqah, itu tetap kemudian statusnya adalah hadis mubaham yang tidak bisa diterima sanadnya. Meskipun dia mengatakan hadis ini thiqah. Kenapa? Karena kita tidak tahu siapa orang sikah yang dimaksudkan tadi. Dan boleh jadi kita ada sikah menurut dia, namun ternyata setelah diteliti, dicermati, ternyata bukan orang sikah. Demikian juga termasuk hadis mubaham yang maksud yang tidak diterima, misalnya hadis ini man asiku bihi. Cerita kepadaku man orang yang asiku bihi, aku sikah dengannya. Itu statusnya tetap mubaham yang mardud. Meskipun dia ada rawi ini ngasih tazkiyah. Telah bercerita kepadaku man asiku bihi. Itu tetap tidak dan statusnya mubaham. mufham yang mahdud dan tidak bisa diterima. Karena boleh jadi kemudian rawi ini kemudian yang mengatakan man atiku bihi tadi jelas dia bermudah-mudah dalam masih tazkiyah. Ternyata kemudian diteliti, wah orangnya tidak tika. Gimana kemudian Pak Dini tika? Maka meskipun rawinya mengatakan man atiku bihi hadasani tika, semuanya adalah mubham yang mahdud yang tidak diterima. Dan kita masuk jenis hadis berikutnya dilihat dari sanadnya. Wa kullu man qalat rijaluhu ala wadiduhu dzakal ladzi qad nazala. Dan semua hadis yang qalat rijaluhu yang sedikit jumlah rawi-rawinya maka ala, maka hadisnya namanya hadis ali, hadis yang tinggi. Hadisnya disebut hadis ali yang tinggi. Wadid juhu dan kebalikannya berarti rawinya gimana? Rawinya bagaimana? Rawinya banyak. Dzakal ladzi itulah yang qad nazala disebut sebagai hadis yang nazil. Maka hadis dilihat dari jumlah rawinya itu terbagi menjadi dua, hadis yang ali dan hadis yang nazil. Hadis yang ali itu manakala sanadnya itu mengandung rawi yang sedikit, cuma kemudian untuk sampai nabi cuma 3 orang atau 4 orang. Atau kemudian hadis yang untuk sampai nabi 8. Maka itu statusnya namanya hadis yang nazil. Disebut ali, disebut tinggi. Karena apa? Karena kalau kemudian jumlah rawi itu sedikit, maka kemungkinan keliru makin sedikit. Kalau cuma 3 orang, maka kemungkinan keliru ya cuma di 3 orang tersebut. Ya, atau kemudian ya, cuma di 3 orang ini. Tapi kalau kemungkin, kalau kemudian ya, dari pencatat hadis sampai kemudian nanti itu 8, maka kemungkinan salah akan di 8 tempat. Maka dia kemudian nazil. Nazil itu artinya rendah. Karena mengingat makin banyaknya kemungkinan untuk terjadinya kekeliruan. Akan tetapi tidak semua hadis yang ali itu kemudian sahih. Tetap kemudian hadisnya ali 3 orang namun dhaif semua rawinya. Nah, rawinya hadisnya cuma 3 orang namun dhaif semua ya, maka hadisnya hadis yang dhaif. Hadisnya nazil 8, tetapi semuanya adalah rawi yang simpatik, yang sabat-sabat. Maka ya, hadisnya adalah hadis yang sahih. Ini cuma melihat jumlah sana dan ini tidak berkait dengan sahih dan dhaifnya hadis. Sahih dan dhaifnya hadis kembali pada kriteria hadis. Kriteria hadis sahih memenuhi persyaratan untuk sahih atau tidak. Ya, keterangannya hadis Ali al-Isnadi walladhi qalla adadu ruwatihi fi nisbati ila sanadin akhar yaridu bihi dhalika al-hadis fi adadin akthar fa yakrubu rijalu sanadihi min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam aw min imamin min a'immatil hadis aw ghairihi. Hadis nazil al-Isnadi wa aqsu ma dzakarna anil hadisi ali al-isnadi. Hadis yang ali isnadnya adalah hadis yang qallat sedikit ada jumlah rawinya binisbah jika dibandingkan dengan sanad yang lain yari tubi yang datang dengannya hadis tersebut. Namun dengan jumlah rawi yang diada dan aktar dengan jumlah yang banyak. Dengan jumlah rawi yang banyak. Ada sebuah hadis dan hadis ini memiliki dua jalur. Satu jalur rawinya 5, jalur yang kedua rawinya 8. Maka yang 5 disebut Ali dan yang 8 disebut Nasi. Jadi dibandingkan dengan sanad yang lain yang dibuhi dalikan hadis di adatin aksa. Jadi untuk menilai Ali dan Nasi itu perlu pembanding. Perlu pembanding. Maka jika tidak ada pembandingnya berarti tidak bisa dikomentari Ali tentang Nazil. Sedangkan hadis Nazil Isnad adalah hadis yang kebalikan apa yang kami sebutkan dari hadis Ali Isnad. Maka tapi sebenarnya untuk kemudian hadis yang Ali dan Nazil itu ulunya, ketinggiannya al-ulu. Ulunya sebuah hadis itu ada dua macam. Yang pertama adalah ulu adad, ulu dalam sisi jumlah. Itu makin sedikit maka dia makin tinggi. Dan yang kedua adalah ulu sifat. Ada ulu adad dan ulu sifat. Artinya rawi-rawi di satu sana itu kesikohannya lebih, nilai kesikohannya lebih daripada rawi-rawi di sana yang kedua. Maka yang kemudian memiliki kemudian kualitas rawi yang kesikohannya itu lebih tinggi, maka dia disebut ulu sifat. Namun dalam taikuniyah itu hanya dibicarakan tentang ulu adat saja. Sebenarnya ada kemudian istilah ulu sifat. Dan jika kemudian ada sebuah hadis dengan dua jalur, yang satu ulu adat jumlahnya sedikit, yang kedua nazil, jalur yang kedua nazil namun ulu dalam sifat, rawi-rawi, kualitas rawi di sanad yang kedua, di jalur yang kedua lebih tinggi daripada yang di jalur yang pertama yang sudah tinggi. Mana yang lebih baik? Yang ulu sifat. Kemudian kita masuk pada jenis hadis berikutnya yaitu hadis mauquf. Wama atas tahu ilal ashab min kaulin au fi'lin bahwa mawkufun zukin. Wama atas tahu dan hadis yang tersandarkan kepada ashab yaitu para sahabat min kaulin baik berupa ucapan atau perbuatan bahwa mawkufun akan maksudnya adalah hadis mawkuf zukin ai maknanya ulim diketahui. Diketahui sebagai hadis mauquf. Siapa itu sahabat? Itu sahabat Nabi itu siapa? Man laqiya nabiyya mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam. Itu siapa saja yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketika bertemu dia mu'minan bihi. Ketika dia bertemu dengan Nabi SAW, dia dalam keadaan sudah beriman atau beriman dengan Nabi SAW. Dan dia mati dalam keadaan Islam. Bertemu Nabi, kemudian syarat yang kedua, pas bertemu itu beriman, dan dia matinya dalam kondisi Islam. Lihat footnote 1. Wa mimman takallama fa ajada fi munaqashati ta'rif as-sahabi Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu fil isabati fi tamyiz as-sahabati. Faqad awradtu at-ta'rifa alladhi ikhtarahu walhamdulillah ala tawfiqihi. Di antara para ulama yang takallama, yang berbicara, fa ajada kemudian dan bagus apa yang beliau sampaikan di munaqashati tentang membahas ta'rif definisi sahabat adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau tentang daftar sahabat-sahabat Nabi, itu Al-Isobah fi Tamyiz Sahabat. Ini kitab berisi daftar sahabat-sahabat Nabi dan biografinya. Waqad awadtu ta'rif, dan aku mendatangkan ta'rif yang beliau pilih. Jadi ta'rif tadi, man laqiyan nabiyya sallallahu mu'minan bihi wa mata'al Islam, itu adalah perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi ini adalah definisi sahabat yang paling baik, paling bagus berdasarkan apa yang disampaikan dan diteliti oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Maka kemudian sahabat itu cukup kemudian dipersatukan pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun cuma sekali. Dan inilah termasuk khasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diantara kemudian kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sahabat Nabi itu cukup kemudian pernah bertemu dengan Nabi meskipun sekali, itu sudah statusnya sahabat. Ini cuma berlaku untuk Nabi, tidak untuk orang lain. Untuk manusia bukan Nabi, kita-kita, maka dikatakan sahabat fulan, sahabatnya fulan, manakala sudah lama bergaul dengan orang tersebut. Harus ada tulis suhbah, ada kemudian persahabatan yang lama. Sekedar ketemu tidak bisa disebut sahabat. Itu untuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun khusus untuk Nabi, tidak. Definisi sahabat untuk beliau itu lain daripada yang lain. Cukup bertemu sekali, meskipun tidak ngomong bahkan, cuma ketemu saja, lihat, ketemu. Tidak ada kemudian dialog, itu statusnya sudah sahabat. Al-Mawqufu huwa ma warada 'an sahabati ridwanullah 'alaihim min aqwalihim wa af'alihim wa taqriratihim. Faya tawakafu alihim wala yatajawazu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amsilatun al-mawkufu al-qawliyu qala Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu hadithunaka bima ya'rifuna aturiduna ayyukadzdzaba Allah wa Rasuluhu. Al-mawquf al-fi'liyu qaulul imam al-Bukhari wa amma Ibnu Abbas wa tayammim. Al-mawquf at-taqririyu qaulu tabi'i fa'altu kadha bi hadrat as-sahabi wa lam yumkin 'alayya. Fa'idatan idza qala as-sahabiyyu min as-sunnati kadha wa kadha aw qala kunna 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam naf'alu kadha wa kadha أو أن يقول قولا لا مجال للاجتهاد الشخصي فيه فهذا لا يأخذ حكم الموقوف وإنما يسمى المرفوع حكما أي فيما ثابت في النبي صلى الله عليه وسلم وقوله من حيث الحجية زكين بضم الزاء وكسر الكاف أي علم وعرف وفهم. Ya, hadis mauquf adalah hadis yang datang dari sahabat radhiyallahu anhum baik berupa ucapan, perbuatan atau persetujuan. Fa yatawaqqafu kemudian hadis tersebut terhenti pada para sahabat dan tidak ia terjawab, tidak melewati para sahabat sehingga sampai kepada Rasulullah. Cuma terhenti di sahabat. Maka mauquf itu adalah mauquf qauli. ada mauquf ucapan. Semasa ucapan Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, hendaklah kalian berbicara kepada orang lain bima ya'rifuna, dengan ilmu, dengan sesuatu yang bisa mereka pahami. Aturiduna, apakah kalian ingin ayyukat dapawfa wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya diberitakan. Bima ya'rifuna itu bukan hanya kemudian, bukan artinya adalah mengikuti mengikuti pendapat manusia. Tahunya tahlilan itu tidak apa-apa ya, tahlilan tidak apa-apa, bukan demikian. Hadis sunnah tapi mereka pun ini adalah berbicara kepada orang lain dengan satu ilmu yang mereka bisa pahami dengan benar, dan kemudian menyampaikan ilmu karena dia ini tingkatan pemahaman itu masuk juga, kita tentakan yang tinggi-tinggi, dia malah kemudian malah salah paham dengan apa yang kita sampaikan. Artinya di sini, Allah tidak berkatan Ali di sini adalah mengingatkan kita untuk kemudian tidak semua yang kita tahu itu kita bicarakan kepada semua orang. Tidak semua yang kita tahu itu kita sampaikan kepada semua orang. Ada orang-orang yang kemudian sudah bisa kita bicara, kita ajak bicara tentang satu masalah, dan ada yang belum. Kalau yang belum, jangan disampaikan bahasa yang belum dia belum. Dia belum levelnya untuk tahu dan untuk bisa memahaminya, karena dia belum bisa paham. Misalnya lah, contoh bebasnya, pelajaran anak SMA sih, disampaikan pada anak SD, pusing dia, maka dia akan punya anggapan misalnya, wah, pelajaran matematika anak SMA disampaikan sama anak SD, momok matematika, wah itu pelajaran sulit, pelajaran begini ya, udah, nanti itu akan malah kemudian menimbulkan dampak negatif yang bisa. Demikian juga dalam masalah diri, dalam masalah agama, atau kemudian masalah-masalah, ya, karena dia tingkatan pemahamannya masih kemudian rendah, ya, belum selayaknya kita sampaikan kepada dia satu hadis. Nanti kalau kita sampaikan masih salah paham. Sebagaimana hadis Mu'adz bin Jabal tentang hak Allah dan hak hamba, maka kemudian Mu'adz bin Jabal berkata kepada Nabi SAW, apalah ubashiru anak, ya Nabi, apakah, bagaimana kalau ini saya sampaikan kepada semua orang, saya berikan kabar gembira kepada semua orang, dan cukup ketika mereka itu kemudian tidak melakukan kesyirikan, mereka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengadab mereka. Nah, banyak terkilu, jangan. Nanti mereka akan kemudian bersandar, tidak mau kemudian beramal. Bahkan tak nak sihat, tak perlu dan banyak amal. Maka anda orang yang sudah salah paham. Ini maksud perkataan Ali yang seperti hadis Nabi tadi. Tidak ada kemudian ada sebagian orang yang tidak layak mendapatkan ilmu tertentu, karena memang belum saatnya, pemahamannya belum sampai, maka jangan sampaikan. Ini tidak semua ilmu itu kemudian diubah untuk semua orang. Ada ilmu atau orang yang kemudian kita katakan padanya, oh, kamu belum ya bahasa bebas ya, kamu belum ya belum levelnya. Nanti kalau sudah gede dan tahu. Kalau sudah gede nanti tahu. Kalau sudah gede dalam tingkatan ilmu, dia nanti akan tahu, nanti akan bisa tahu. Kalau sekarang sudah tahu, tidak tahu. Nanti kalau sudah gede, kalau sudah besar, lama. Besar dalam masalah sisi kemampuan ilmiah. Gitu. Kemudian mau covid ini untuk footnote ini dia kelimam Bukhari dan sahihnya, namun secara mu'ala catatan lam yatakallam al-hafiz ala hadzal athar fi tamlik ta'lil. Cuman sudah kita katakan apa itu kitab tahlilut ta'lil. Ya, itu yang menguraikan semua, menyebutkan siapakah yang meriwayatkan secara mausul untuk hadis-hadis mu'allaq dalam sahih Bukhari. Nah, ini ada yang kelewatan, kata Syekh Ali. Lam yatakallam al-Hafidz Ibnu Hajar tidak membicarakan ala hadzal adab, asal ini dalam kitab beliau tahlilut ta'lil. Lewat, tidak dibicarakan. Siapakah yang kemudian meriwayatkan asar Ali ini secara mausul, secara bersanad, secara bersambung? Kemudian mauqufik nih. Siapa karena Imam Bukhari bahasanya Amma Ibn Abbas, Ibn Abbas menjadi imam padahal beliau dalam kondisi tayamum. Rahul Bukhari mu'alaqan, ya Imam Bukhari secara mu'alaq. Dan kata Al-Hafidh di Fathul Bari, watolahu Ibnu Syaibah wal Baihaqi wa ghairuhuman. Hadis ini berstatus mausul, memiliki mausul dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah bersanad, ya, Baihaqi dan yang lainnya. Wa isnadu hasanun, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, sanad untuk kemudian riwayat ini adalah hasan. Dan mauquf takriri, mauquf berubah dengan persetujuan. Perkataan seorang tabi'in, aku lakukan demikian di hadapan seorang sahabat, walam yungkir alaiya, dan sahabat tersebut tidak mengingkariku. Kemudian tambahan, kita pola sahabat, jika ada seorang sahabat mengatakan termasuk sunnah adalah demikian dan demikian, atau mengatakan kami mengerjakan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nahalum melakukan demikian dan demikian, atau yaqulu qaulan, mengucapkan, mengatakan satu hal yang la majala li ijtihadi syakhsi, yang tidak ada ruang untuk ijtihad individual dalam masalah tersebut, maka tiga hal ini layak untuk hukmal mauquf. Statusnya bukanlah mauquf, akan tapi al-marfu'u hukman, mauqufu sanadan wal-marfu'u hukman. Sanadnya mauquf, akan tetapi marfu' hukumnya, statusnya marfu'. Apa yang dimaksud statusnya marfu'? Ai bimadza tasifihi nabi, sebagaimana kedudukan perbuatan Nabi SAW dan sabda Nabi SAW dari sisi hujjah, dari sisi bisa digunakan sebagai hujjah menurut ulama yang mengatakan bahasanya perkataan sahabat bukan hujjah. Menurut ulama yang mengatakan bahasanya perkataan sahabat bukan hujjah, akan tapi tak ucapan sahabat tersebut minah sunnah, atau di masa Nabi sekarang kita melakukan demikian, maka itu statusnya bisa jadi hujjah. Zukin maknanya abidah mizah wakas lekat, maknanya ulim diketahui, urifah diketahui, wafuhima dan diketahui dan bisa dipahami. Yang contoh lama jalali istiad asyakti itu misalnya kemudian perkara-perkara gaib. Ada sahabat itu menceritakan tentang keadaan surga. Di surga nanti terjadi demikian dan demikian. Ada neraka atau apa yang terjadi pada hari kiamat. Maka itulah majalah lil ijtihad. Itu satu ruang yang tidak mungkin di sana ada ijtihad. Ya. Maka cuma ada dua kemungkinan, sahabat itu kemudian ngarang-ngarang sendiri, berkhayal sendiri kemudian diceritakan, dan itu tidak mungkin. Yang kedua adalah itu berasal dari Nabi SAW, akan tapi tidak merasakannya. Maka jika kemudian ada perkataan salah seorang sahabat dalam perkara bima laisa lil la majal lil ijtihad, dan perkara yang la majal lil ijtihad, maka statusnya adalah mampu. Statusnya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali jika sahabat tersebut diketahui, dikenal sebagai seorang yang suka mengambil, suka membaca Bani Israel, kitab-kitab yang Bani Israel, Taurat dan Injil, dan menceritakannya. Maka perkataannya tentang masalah yang lama adalah lil ijtihad, itu tidak bisa kemudian dihukumi sebagai marfu' hukman, mengingat dimungkinkan itu berasal dari Israelia dan kemudian Taurat. Semacam Abdullah, sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-An. Sedangkan tentang permasalahan kehujahan hadis maupun perkataan Nabi, perkataan sahabat, maka pendapat yang rajin, pendapat yang lebih kuat, perkataan sahabat hadis maupun adalah hujah dengan beberapa syarat. Yang pertama, tidak menyelisih nas. Kalau menyelisih nas, maka naslah yang diambil. Yang kedua, tidak menyelisih sahabat yang lain. Kalau menyelisih sahabat yang lain, artinya terdapat perbedaan pendapat di antara para sahabat dalam hal ini, maka kita cari murajihah. Kita cari hal-hal yang bisa kita gunakan untuk memilih manakah yang kuat di antara dua pendapat sahabat ini. Dan yang ketiga adalah mengingat definisi sahabat itu cuma sekedar orang pernah ketemu Nabi, maka yang perkataan sahabat yang bisa jadi hujah adalah fuqaha wa ulama sahabat, dan sahabatnya yang merupakan alim di antara para ulama, sebagian yang ahli fikih di antara mereka. Dan termasuk makhluk hukman yang tidak disebutkan di sini adalah perbuatan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan ibadah. Perbuatan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan ibadah juga makhluk hukman. Semacam perbuatan Ali bin Abi Thalib, dia sholat gerhana, maka tapi sholat gerhana yang dilakukan oleh Ali itu adalah dengan 3 rukuk dalam 1 rakaat. Padahal yang warid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat gerhana itu adalah 2 rukuk dalam 1 rakaat, akan tapi Ali bin Abi Thalib terdapatnya riwayat dari beliau. Dia melakukan sholat gerhana dengan 3 rukuk dalam 1 rakaat. Maka perbuatan Ali bin Abi Thalib di sini itu marfu' hukman. Statusnya adalah marfu'. Karena tidak mungkin para sahabat itu kemudian bikin bid'ah, mengajarkan sendiri. Nabi enggak ngajarkan kemudian 3 rukuk untuk 1 rakaat. Yang biasa kalau nanti cuma 2 rukuk dalam 1 rakaat sholat gerhana, kalau ini malah dia nambahi 1 kreasi sendiri, ya. Tidak mungkin. Maka ini menunjukkan bahwasanya ini sebenarnya adalah landasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun beliau tidak menegaskan hal tersebut. Kemudian kita masuk bait berikutnya, wa mursalun minhu sahabi faqat wa qul gharibun marwa rawin faqat. Ada 2 jenis hadis, mursal sama hadis gharib. Mursalun, hadis mursal adalah minhu, adalah hadis yang as-sahabi, sahabatnya rawi, yaitu berupa sahabat Nabi, ada faqat, gugur atau hilang, tidak disebutkan rawi sahabat. Wakul, dan katakanlah gharibun hadis gharib adalah marwah hadis yang diriwayatkan rawi faqat, seorang rawi saja. Nah, untuk kemudian definisi hadis mursal di sini, ini dinilai kurang tepat. Definisi yang lebih tepat, kultu, aku katakan istadul kasyir abdi sattar ala nazim hadha aidan faqal wa mursalun min fawqita fi'in faqal. Fakul gharibun marwa rawin fakat. Sabtu Satar mengoreksi, mengkritik nazam Baikuniyah dan mengatakan untuk mursal definisi yang lebih tepat adalah mursalun, hadis mursal adalah hadis yang min fauqi tabi'in, rawi di atasnya tabi'in itu saqat, gugur, hilang. Ini ada seorang tabi'in mengatakan Nabi bersabda, maka itu hadis mursal. Dan hadis mursal adalah hadis yang dhaif, hadis yang tidak, hadis yang lemah, yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Karena apa? Karena tabi'in ini, seorang tabi'in mengatakan, Nabi mengatakan, kan? Maka dia mungkin dia mendapatkan hadis dari seorang tabi'in, dari tabi'in lagi, baru dari sahabat. Tidak diketahui. Apakah kemudian tidak jelas? Nah, tabi'in yang tidak disebutkan itu sikah atau tidak? Masalahnya di situ. Jika kemudian bisa dipastikan bahasanya rawi yang hilang antara tabi'in tadi hanya adalah seorang sahabat, maka tadi sudah kita singgung, dia ada mubham, mubham sahabat, mubham sahabi, itu tidak bermasalah. Maka definisi mursal di Baikuniyah itu letak bermasalahnya di situ. Wa mursal minhu sahabi saqat. Kalau sahabat jelas yakin kak yang digugurkan, yang dihilangkan adalah sahabat, maka mubham sahabat kan tidak masalah, makbul, ya kan? Ya tidak apa-apa. Wong semua sahabat itu udul, meskipun kita tidak tahu, asal kita yakin yang hilang cuma sahabat. Oleh karena itu definisi mursal di Baikuniyah itu kurang tepat. Yang lebih tepat ada dikatakan mursal adalah di atas tabi'in itu hilang. Boleh jadi di atas tabi'in itu adalah tabi'in, tabi'in bersahabat, dan tidak menutup kemungkinan tabi'in itu dapat dari tabi'in. Tidak menutup kemungkinan tabi'in itu dapat hadis dari tabi'in, tabi'in dari tabi'in, dari sahabat. Karena boleh jadi kemudian ada tabi'in yang kemudian dapat hadis, punya hadis yang tidak dimiliki oleh tabi'in ini. Maka tabi'in ini kemudian dapat hadisnya dari tabi'in. Maka tidak jelas siapakah yang gugur di atasnya tabi'in. Apakah tabi'in sahabat, ataukah yang gugur cuma sahabat, ataukah bahkan tabi'in terus sahabat. Maka karena tidak jelas, al-mursal wal hadis alladhi yarfa'uhu tabi'iyu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw takririn duna ayat qura arwata alladhi sami'al haditha biwasitatihim in kanu sahabatan aw tabi'i aw tabi'ina. Misaluhuma rawahu Abu Dawud fil Marasil ani Zuhri anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ista'ana bi nasin min al-yahudi fi Khaybara fi harbihi فأسهم لهم فالزهري إمام من أئمة التابعين روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة دون أن يذكر الواسطة التي سمع الحديث بواسطتها إما صحابيا أو تابعيا مثله. فائدة مرسل الصحابي وما أخبر به الصحابي من قول رسولي sallallahu alaihi wasallam au fi'lihi wa lam yasma'hu au yushahiduhu minhu wa sababu dhalika imma sigharu sinnihi au ta'akhuru islamihi au ghiyabuhu wa fi dhalika ahaditsu katsiratun li sigharis sahabati ka Ibni Abbasin wa Ibnu Zubairi wa ghairihima. Wa mursaluhu maqbulun li anna sahabata kullahum udulun. Mursal adalah hadis yang dimarfukkan, dinyatakan marfuk hadis Nabi oleh seorang tabi'in kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan Rasul, perbuatan Rasul atau persetujuan Rasul, tanpa menyebutkan arwah para rawi yang dia mendengar hadis tersebut biwasitatihim, dengan perantaraannya. Ingkanu, boleh jadi perantaranya tersebut adalah sahabat ataukah tabi'in. Contohnya hadis yang dihadirkan Imam Abu Dawud dalam Marasil. Imam Abu Dawud di samping punya Sunan Abu Dawud, dia punya kitab namanya Marasil. Bagaimana namanya? Maka di sini adalah kumpulan hadis-hadis mursal. Lihat footnote di samping itu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak dalam Musannad dan Ibnu Abi Syaibah dalam Musannad. Baihaqi dalam Sunannya, kata Baihaqi, sanadnya dhaif dan munqati. Dari Zuhri, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam minta bantuan binatin al-Yahudi. Beberapa manusia, beberapa orang Yahudi dalam perang Khaibar, fi harbi dalam perangnya. Fa ashamalahum, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jatah ghanimah untuk mereka. Maka Zuhri, dia adalah imamun, salah seorang ulama, salah seorang imam di antara para ulama tabi'in. Dan beliau meriwayatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mubasharatan, secara langsung, tanpa menyebutkan wasitah perantara yang dia mendengar hadis melaluinya. Boleh jadi sahabat, boleh jadi tabi'in semisal beliau. Maka hadisnya dhaif. Lihat footnote 2, di ma'rifati hukmil isti'anati bil kufar, untuk mengetahui hukum minta bantuan orang kafir dalam peperangan, bisa merujuk kitab al-Autah dan al-Salam. Ringkasnya pada bagian hadis, diperbolehkan untuk kemudian meminta bantuan kepada orang-orang kafir dalam peperangan untuk memerangi orang kafir dalam kondisi terpaksa. Dalam posisi terpaksa, kita membutuhkan tenaganya, kita butuh mereka, dan mereka adalah orang yang kemudian bisa dipercaya. Ada dua kriteria, kondisinya terpaksa dan bisa dipercaya. Jadi pendapat yang ini mazhab Imam Syafi'i dan para ulama yang lainnya. Akan tetapi mereka tidak dapat saham, tidak dapat jatah khusus dari ghanimah. Nah, tapi mereka cuma mendapatkan pembelian saja, namun tidak punya saham bagian khusus dari ghanimah. Kemudian mursal sahabi. Itu tadi mursal secara umum, maksudnya adalah tabi'in menceritakan takrir, sabda atau perkataan atau perbuatan. Ada istilah yang lain, mursal ada dua macam, tapi mursal tadi ada disebut namanya mursal tabi'in, mursal sahabi. Mursal sahabi adalah hadis yang diberitakan oleh seorang sahabat berupa perkataan Rasul atau perbuatan Rasul, akan tetapi sahabat ini tidak mendengar langsung atau tidak menyaksikan langsung dari Rasul. Kenapa? Sebabnya boleh jadi karena sigharu sinnihi, dia masih kecil ketika kejadian itu terjadi, atau masuk Islamnya itu belakangan, atau hiyabu, ketika terjadi kejadian itu dia tidak ada di tempat, dia sedang pergi. Dan tentang hal tersebut terdapat banyak hadis, terutama hadis dari sirah sahabat, dari sahabat-sahabat muda macam Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, dan yang lain-lain. Semacam Ibnu Abbas menceritakan kejadian perang Badar, atau Ibnu Abbas menceritakan peristiwa hijrah. Maka tidak mungkin Ibnu Abbas di sini menyaksikan langsung atau kemudian melihat langsung. Dan Abdul masih kecil, Nabi wafat umurnya Ibnu Abbas baru 13 tahun. Maka ya masih kemudian, maka beliau dan masuk Islamnya itu bareng dengan bapaknya Abbas sebelum Fathul Makkah tahun 8 Hijriah. Maka kemudian cerita perang Badar, cerita hijrahnya Nabi SAW, maka dia tidak langsung, ya, tidak langsung dari Nabi. Maka beliau dapat cerita dari kemudian, boleh jadi kemudian dari sahabat-sahabat besar, sahabat-sahabat tua yang lain. Bagaimana kemudian mursal sahabi? Mursal wa mursaluhu maqbulun. Mursal sahabi itu diterima. Karena sahabat seluruhnya adalah udul. Sahabat seluruhnya adalah udul, segera adil dengan sepakat seluruh ulama ahli sunnah. Mungkin yang kita bahas tentang pagi hari ini untuk hadis sahih, kita bahas insyaallah sallallahu alaihi wasallam.